kita masuk bab baru, bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Termasuk syirik adalah bernazar untuk selain Allah, bukan karena Allah. Apa yang dimaksud? Insyaallah nanti akan diterapkan oleh Syaikh bin Baz. Wa qawlu Allah Ta'ala, dan bab tentang firman Allah Ta'ala, yufuna bin nar, mereka melaksanakan nazar ini, terdapat dalam surat Al-Insan. Ini menunjukkan kedalaman pemahaman Syekh Ahmad bin Abdul Wahab menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai judul, ya, bab tentang firman Allah. Ini bukan beliau yang pertama kali. Lihat Imam Bukhari, lihat Imam Muslim, lihat para imam ketika menulis Kitabul Hadis. Ada bab-bab yang isinya adalah firman Allah. Ya. Bab tentang firman Allah yang berbunyi yufuna bin nadri, dijadikan bab. Ya. Karena Al-Qur'an jawamiul kalim. Ucapannya ringkas, padat, tapi isinya sangat luas, sangat dalam. Maka berapa banyak walil Qur'an wujud, dan Al-Qur'an mempunyai banyak wajah. Mau ditafsirkan kemana, mau ditakwilkan kemana, bisa. Maka lihat, kita lihat firqah-firqah dolar, aliran-aliran sesat memakai ayat-ayat Al-Quran. Yeah. Orang yang mengatakan semua agama sama memakai ayat Al-Quran. Orang yang mengatakan bahwa jangan merasa dirinya benar karena kebenaran ini umum sifatnya, memakai ayat Al-Quran. Bahkan orang yang sudah tidak sholat lagi juga memakai ayat Al-Quran. Ya. Maka bab ini lalu dijelaskan lebih lanjut. Ya, mari kita lihat. An-nadru li ghairillahi mislu ayyakul, bernadar untuk selain Allah itu misalnya seseorang berkata li fulanin alayya nadr, untuk fulan wajib bagi saya nadar, atau yang semisalnya saya bernadar untuk fulan, ya, untuk Syekh Abdul Qadir Jailani saya bernadar, untuk Syekh fulan saya bernadar, untuk penghuni tempat ini, penguasa tempat ini, saya bernada. Ya. Ucapan penguasa tempat ini umumnya bukan Allah yang dimaksud. Ya. Biasanya ada penunggunya. Ini menurut kebiasaan orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan syirik. Ya. Ini yang dimaksud. Au li hadzal qabri alayya nadr, untuk kubur ini wajib atas saya bernadar. Barangkali kita belum pernah mendapatkan orang yang mengatakan seperti ini di sekeliling kita di Jakarta ini. Tapi kita bisa lihat di daerah-daerah, di kampung-kampung. Ya, karena jahilnya mereka dari tauhid, karena dakwah tauhid yang tidak menyebar, ya, mereka mengucapkan seperti ini. Ya, lihat di kuburan Banten, Demak, ya, Cirebon, mereka mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Untuk kubur ini, untuk penghuni kubur ini, aku bernadar. Ya, au Jibril alayya nadar. Untuk Jibril wajib atasku nadar. Ini termasuk syirik. Karena tidak boleh bernazar untuk selain Allah, walaupun dia adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, Jibril, Mikail, Rasulullah, para nabi dan rasul. Syirik. Syirik. Ya. Yuridu bidzalika at-taqarruba ilaihim. Dia menghendaki taqarrub. Taqarrub mendekatkan diri. Dia ingin mendekatkan diri dengan berhala-berhala itu. Dengan Jibril, dengan para wali, dengan penghuni kubur itu, mendekatkan diri taqarrub ibadah. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Ya, padahal tidak boleh taqarrub kecuali kepada Allah. Tidak boleh melakukan satu ritual ibadah kecuali untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan itu pun harus dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bentuk taqarrub kecuali yang dicontohkan oleh Nabi alaihi wasallam. Ya. والفرق بينه وبين نذر المعصية. Adapun perbedaan antara nazar tadi sudah dibahas nazar untuk selain Allah. Apa perbedaannya dengan nazar maksiat? Perbedaannya adalah annan nazara li ghairillahi laisa lillahi aslan. Bahwa nazar untuk selain Allah secara asal, hukum asalnya dari awalnya memang bukan untuk Allah. Jadi untuk berhala, untuk wali pula, untuk nabi pula, untuk Jibril. Ya. Wa nadrul maksiyati lillah, sedangkan nazar maksiat untuk Allah. Untuk Allah. Ya. Untuk Allah. Saya bernazar, saya karena Allah, saya akan membunuh si fulan. Nah, ini kan maksiat. Tapi yang disebut Allah, maka ini dosa besar tapi belum syirik. Dosa besar. Bagaimana membunuh orang dinazarkan? Gitu ya. Dosa yang sangat besar membunuh. Membunuh satu orang seolah membunuh seluruh orang, karena orang punya keturunan. Berarti keturunan yang barangkali ratusan ribu jutaan yang akan ada dari sulbi orang ini hilang semua. Ini tafsiran dari orang yang membunuh satu orang seolah dia membunuh semua orang. Tapi belum syirik, belum kafir. Dosa yang sangat besar tapi belum syirik. Adapun orang yang bernazar, nazarnya bagus, mau sedekah, mau puasa, mau menghatamkan Al-Qur'an, tapi untuk wali fulan, untuk syekh fulan, untuk nabi fulan, untuk Jibril, ini syirik, ini kafir, keluar dari Islam. Ya. Walaupun isi nazarnya baik, salat, puasa, baca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Bagaimana ya kemarin kita bahas sumpah bagus, ya sumpah benar tidak bohong. Tapi yang disebut siapa? Abdul Qadir Jalil, demi Abdul Qadir Jalil, demi Rasulullah, demi Jibril, saya betul-betul tidak ada di tempat waktu itu benar. Ya apa ini? Kufur. Sementara yang satu bohong, ya demi Allah saya tidak ada di tempat itu padahal ada. Ya, padahal ada bohongan. Tapi yang disebut Allah ini dosa yang sangat besar, tapi belum kubur, belum syirik, belum keluar dari Islam. Ya, maka ketika kita mentakdir kaum muslimin jangan bohong, jangan berdusta, jangan membunuh, jangan menipu, ini bagus. Tentu lebih bagus lagi, lebih besar lagi, lebih harus kita takdir lagi apa? Syirik. Syirik. Ya. Maka bagaimana ada sekelompok orang yang mengkritik para duat salaf ahli sunnah, ya, kenapa membahas yang tidak kelihatan, ya, syirik bid'ah, kenapa tidak bahas pornografi, korupsi? Orang yang melihat hanya yang apa yang di depan, dia tidak tahu ilmu bahwa orang yang korupsi, orang yang berbuat porno, memperkosa, bahkan masih ada harapan masuk surga. Kenapa? Dia muslim, lalu dia tidak kafir. Dia bukan non muslim, ya, dia kaum muslimin, dia umat Muhammad SAW. Tapi kalau dia berbuat syirik, dia menyembah kuburan, minta-minta kepada orang yang sudah mati, percaya dengan para dukun, paranormal, maka dia keluar dari Islam, terancam keluar dari Islam, syirik. Ya, maka lihat, dakwah salaf, dakwah ahlu sunnah berjamaah adalah dakwah yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Apa? Tauhid. Tauhid. Ya, lihat Nabi 13 tahun belum mengajarkan wudu, sholat, tayamum, jihad, apalagi ya, puasa, zakat, haji, Nabi belum ajarkan. Allah belum turunkan syariat itu kepada Nabi Muhammad SAW 13 tahun pertama. Apa yang diajarkan? Tauhid. Tauhid. Agar kaum muslimin terhindar dari segala macam bentuk syirik, baik rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Ya. Walakinnahu ala maksiatin min ma'asihi. Nazar maksiat untuk Allah, tetapi nazarnya itu adalah berupa maksiat. Ya, tentu ini berdosa, dosa besar. Tapi sekali lagi belum syirik. Ya. مثل أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. Untuk Allah wajib atasku bernadar untuk melakukan anu, anunya ini maksiat, entah membunuh, entah atau memutuskan silaturahim, kan sudah ada ya sumpah seperti ini. Dan Abu Bakar kan terkena, Abu Bakar terkena ini, ya, sumpah maksiat. Lalu turun ayat surat An-Nur, terusan dari hadis Al-Ibki, ketika sebagian orang memfitnah Aisyah, ya, selingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal, karena memang berdua di belakang pasukan, panjang ceritanya. Nah, keluarga Mistah ini ikut menyebarkan dusta ini, diawali dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu setelah turun ayat yang menyatakan bahwa Aisyah bersih dari dosa itu, bersih dari tuduhan itu, ya, marah Abu Bakar dan bersumpah demi Allah, aku akan menyetop bantuanku terhadap keluarga Mistah. Ini sumpah yang buruk, sumpah yang buruk. Biasa memberikan bantuan, lalu dia bersumpah enggak akan mau bantu lagi. Ya. Ibaratnya tiga hal yang sudah kita bahas. Dan sekali lagi, tiga hal itu tidak boleh kita milih. Kalau kita bisa nomor satu, tidak boleh milih nomor dua. Kalau kita bisa nomor dua, tidak boleh milih nomor tiga. Jadi harus berurutan. Ya, bukan pilihan. Wanadiru hadza al-halafu billahi ala syai'in muharram. Ini sama dengan atau mirip dengan sumpah atas nama Allah untuk melakukan sesuatu yang haram, sama. Nazar dengan sumpah itu kan sama, mirip. Hanya kalau sumpah tidak ada iwatnya. Kalau nazar kadang ada iwatnya. Kalau anak saya lulus ujian, nah ada kalonya. Kalau proyek saya ini berhasil, ya. Kalau anak saya sembuh dari sakit, maka saya akan puasa seminggu berturut-turut. Nah, ini ada iwasnya, ini nazar. Sumpah tidak. Ya, adapun kifarat sama, sama persis. Tiga itu. Dan sekali lagi, nazar yang seperti itu tidak baik. Apa kata Nabi? Itu ibadahnya orang orang bakhil. Bakhil. Mau sedekah saja menunggu anak lulus ujian. Mau menghatamkan Al-Qur'an saja menunggu anaknya sembuh dari sakit. Bakhil. Dan tidak bisa merubah takdir Allah. Atau orang gitu ya. Dengan kita bernazar seorang Allah senang lalu menyembuhkan anak kita. Enggak. Enggak. Maka sekali lagi khilaf bainal ulama, nazar itu antara apa dan apa? Antara apa dan apa? Iya, antara makruh dan haram. Ini khilaf bainal ulama. Antara dua ini, makruh atau haram? Sebagian ulama mengatakan nazar itu makruh, enggak baik, enggak disukai. Sebagian mengatakan nazar itu haram. Ya, yang mengatakan nazar itu sunnah tidak ada. Atau mubah juga enggak ada. Ya, maka hindari nazar-nazar seperti itu. Iwat-iwat seperti itu. Adapun sumpah kadang sesuatu yang bagus. Kan masih ingat ada seorang sahabat Nabi, dan ini tidak terbatas sahabat Nabi saja, yang apabila dia bersumpah atas nama Allah, la barrahu. Inna min ibadillahi rajul idza aqsama 'ala Allah la barrahu. Sungguh di antara hamba-hamba Allah ada kelompok orang, ada orang yang apabila dia bersumpah maka Allah pasti kabulkan. Ya, nah, sumpah ini biasanya berangkat dari rasa tikoh kepada Allah, rasa percaya betul terhadap Allah, bahwa Allah akan menolong, bahwa Allah akan memberikan pertolongan, lalu dia bersumpah. Ya, nah, seperti ini kebiasaan para sahabat. Ya, bahkan orang-orang jahiliyah banyak yang bersumpah seperti itu, demi Allah, demi Allah. Ya, kita mulai pintu. Padahal persiapan belum ada, tapi berangkat dari rasa tikoh kepada Allah, percaya betul kepada Allah. Ini ada. Dan Allah kabulkan atas sumpahnya itu. Bagaimana Anas bin Nadar sudah mau dipatahkan itu giginya adiknya itu, Rubaiyah binti Nadar. Begitu dia bersumpah, lalu datang si budak yang giginya dipatahkan oleh Rubaiyah, sudah saya maafkan. Padahal sudah mau dipatahkan. Dan Anas bin Nadar datang kepada Nabi, barangkali ada keringanan. Kata Rasulullah, gimana? Dia tidak mau mencabut tuntutannya bahwa harus dipatahkan. Memang itu. Nah, lalu dia bersumpah Anas bin Nadar, wallahi demi Allah, giginya Rubaiyah tidak mungkin dipatahkan. Membawa nama Allah. Tidak terlalu lama datang ya, orang yang dipatahkan giginya oleh Rubaiyah, dan mengatakan, saya ampuni ya Rasul, saya ikhlaskan ya Rasul, saya cabut tuntutan saya ya Rasul gitu. Ya, alal Nabi bersabda tadi, sungguh di antara manusia ada orang yang apabila dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpah. Ya, ini barangkali sedikit kita jumpai di kaum kita. Ya, barangkali kepercayaan ketikohan yang tipis terhadap Allah. Ya, orang yang mempunyai ketikohan yang sangat besar kepada Allah, dia berani bersumpah seperti ini. Pikir mesin sudah 9 tahun enggak jadi-jadi. Ya, naik bata baru setengah meter. Sudah 9 tahun misalnya. Ya, lalu panitia rapat sepakat, sudahlah kita hentikan saja. Kita hentikan saya daripada capek cari dana ke sana kemari gak dapat. Oh, lalu tampil satu orang, demi Allah kita teruskan, demi Allah kita teruskan, jadi masjid ini. Ya, dia gak punya bayangan dana dari mana, tapi tikohan kepada Allah, rakyat tikoh, yakin betul terhadap Allah. Hal yang seperti ini jarang kita jumpai di kaum kita. Nah, itu diucapkan oleh orang-orang Arab, bahkan jahiliyah. Ya, bahkan teman-teman Abu Jahal Abu Lahab, tikoh kepada Allah. Ya, karena mereka menyebut Allah. Karena mereka yakin betul yang memberi rezeki, yang membantu, yang menolong, yang menghidupkan, yang mematikan Allah. Abu Jahal Abu Lahab yakin betul. Salahnya Abu Jahal Abu Lahab ketika memberikan persembahan, nah, bukan Allah saja. Allah dikasih la ta'uzza. Ya. Allah disebutlah Taus dari jadi mirip dengan kaum kita hari ini yang meyakini bahwa pemberi rezeki satu-satunya Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menghidupkan mematikan Allah, tapi kenapa dia menyebut-nyebut Syekh Fulan, Wali Fulan, ya berdoa kepada selain Allah, mirip Abu Jahal dalam hal itu ya, dalam hal itu ya, dalam hal lain tentu banyak. Jalulah tidak mengakui Rasulullah sebagai Nabi terakhir. Kaum Muslimin semuanya mengakui. Ya, dalam hal itu dia mirip Jalulah. Walhalfu bi ghairillahi misal. Adapun bersumpah dengan sesuatu selain Allah seperti wan nabi, demi nabi. Ya, wa di sini demi. Wa bisa ataf, ada wa ataf. Ada wa qasam. Wa sumpah. Dari mana kita tahu? Ini wa ataf atau wa qasam? Artinya dan atau demi. Bedanya apa? Iya. Setelah huruf waw kosam demi, maka harokat terakhir adalah iya majrur kasrah wallahi wal akhri ya, kecuali yang apa tidak beraturan seperti wadduha ya, karena wadduha tidak bisa u, tidak bisa i. Bila dengan Allah, bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi, Muhammad, bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadi, ya, Isa, bisa Isu, nggak bisa Isi, nggak bisa, ya, yang bisa Muhammadun, Muhammadan, Muhammadi, ya, ada juga bisa U, bisa A, nggak bisa I, Adamu, bisa. Adama, Adam, bisa? Adami, tidak bisa. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahimi, tidak bisa. Jadi mana bisa tahu? Taklid, ya. Tidak ada aturannya kalau nama taklid. Tahu dari mana? Taklid sama orang Arab. Karena bahasa adalah taklid, ya. Ada orang ngajarin kita bahasa Prancis, ya. Gelas artinya aku. Tahu dari mana? Taklid. Sifat bahasa taklid. Maka kalau yang ngajarin salah ya udah salah kan. Ya, karena sifat bahasa adalah taklid. Ya, ikut saja. Ya. Kecuali yang tadi ya. Demi Nabi aku akan lakukan ini dan itu. Nah, ini bersumpah syirik. Walaupun yang disebut manusia yang paling soleh, yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling taat kepada Allah, tidak boleh syirik, kufur. Ya. Wanadiruhu an nadru li ghairillah wal halaku billahi ala muharram. Ini sama atau mirip dengan nazar untuk selain Allah, ya, dan bersumpah. Sekarang pembahasan bersumpah dengan nama Allah, tapi hal-hal yang haram, maksiat. Wallahi la asrakhanna, demi Allah saya akan mencuri. Nah, syirik tidak, dosa ya. Tidak syirik, yang disebut Allah. Kalau syirik tadi yang disebut Nabi, selain Allah, apapun dia, walaupun Jibril. Wanadiruhu nazarul maksiyah. Padanannya apa? Nazar maksiyah. Kalau bersumpah maksiyah, nazarnya nazar maksiyah. Ya. Wa hukmun nazri li ghairillah syirku. dan hukum bernadar untuk selain Allah adalah syirik. Bernadar untuk selain Allah syirik. Li'annahu ibadatun lilmanzuri lahu. Kenapa? Berarti dia beribadah kepada siapa? Kepada Nabi, kepada Jibril, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani yang dia nadari itu. Ibadah. Ya, padahal ibadah tidak boleh kecuali kepada Allah. Ya. Sebagaimana berdoa, berdoa adalah ibadah. Doa adalah ibadah, maka tidak boleh kita berdoa kepada siapapun selain Allah. Maka kita sebut ya Rasulullah, ya Jibril, enggak boleh. Enggak boleh. Hanya satu yang boleh kita panggil, ya Allah, ya Rabb. Maka ketika Nabi mencontohkan ciri-ciri doa yang akan dikabulkan oleh Allah, keadaan manusia yang doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu apa? Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, dalam keadaan safar, ya. Dan dia menyebut ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah yang dimaksud. Ini empat ciri, empat tanda bahwa doa akan dikabulkan. Hanya sayang makanannya makanan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dipakai dari hasil yang haram, sayangnya itu. Kalau tidak, insyaallah dikabulkan. Ya, dari sini kita tahu bahwa kemaksiatan itu bisa menghalangi kebaikan. Kan ada empat kebaikan di mana doa akan dikabulkan, terhalang oleh makanan haram. Ya, maka tidak boleh kita meremehkan dosa. Tidak boleh kita menganggap sepele kecil dosa. Ya, karena apa? Karena kebaikan-kebaikan kita. Ya. Saya sudah 7 tahun ini tidak pernah putus sholat berjamaah misalnya. Kemudian saya terus belajar ilmu misalnya. Ya. Kemarin saya rangkulan sama akhwat, ya wajarlah dikit-dikit. Tertutup oleh kebaikan saya. Ah, enggak boleh. Lihat, ya. Ini kebaikan yang sangat besar yang menyebabkan doa terkabul, tertutup oleh makanan haram. Maka jangan meremehkan dosa, jangan mengecilkan dosa. Ya. Siapa yang meremehkan dosa sehingga dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, ya, gampang diusir, gampang dibunuh. Siapa? Siapa? Orang munafik. Sebenarnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, dan siapa dan bagaimana orang mukmin melihat dosanya? Ya? Dia seperti duduk di bawah gunung, tebing, ya. Dia akan kejatuhan itu. Takut dengan dosa. Maka orang yang meremehkan dosa adalah orang-orang munafik. Orang yang takut terhadap dosa-dosa itulah orang mukmin. Ya. Wa idza kana ibadatan faqad sarrafaha li ghairillah fa yakunu musyrikan. Karena hal itu ibadah dan dia persembahkan kepada selain Allah, maka jelas dia musyrik. Dia menjadi orang musyrik, dia menyekutukan Allah, dia berbuat syirik. Karena ibadah mestinya hanya dipersembahkan kepada Allah saja. Dia persembahkan kepada selain Allah. Wa hadha an-nadar li ghairi Allahi la yan'aqid itlaqan. Dan bernadar untuk selain Allah secara mutlak tidak berlaku. Nah, berbeda dengan yang kemarin. Ya. Yang kemarin bersumpah maksiat. Tapi yang disebut Allah berlaku apa tidak? Berlaku apa tidak? Hah? Enggak jawab. Berlaku apa tidak? Berlaku. Berlaku. Demi Allah saya akan pukul dia. Berlaku nazar ini. Berlaku nazar ini. Ya. Kalau saya tidak pukul dia, saya harus bayar kifarah. Kenapa? Karena saya bawa-bawa nama Allah. Jangan main-main dengan nama Allah. Walaupun maksiat memukul, tapi sudah menyebut nama Allah. Kalau begitu, pukul aja kalau begitu ya. biar enggak bayar kifarah. Enggak boleh, karena ada larangan. Ya. Karena ada larangan, tidak boleh bernazar maksiat. Tidak boleh, tapi kalau sudah terlanjur berlaku, berlaku bukan berarti harus dilaksanakan. Ya. Jadi, si bulan jangan dipukul, tapi harus bayar kifarah. Ya, karena yang disebut nama Allah. Ha, maka disebutkan nazar juga seperti wa hadzan nadaru li ghadin. Ha, ini wa nadar ini nazar yang disebut bukan nama Allah. Atau sumpah yang disebut bukan nama Allah. Demi Syahrul Qadir Jalani, demi Rasulullah, demi Jibril. Ya, saya mau ini enggak dianggap. Tidak berlaku, hilang begitu saja. Ya, adanya apa? Taubat. Adanya taubat. Sudah, enggak ada kemungkinan lain. Taubat. Sama dengan orang yang meninggalkan sholat padahal tidak haid, tidak nifas. Ya. Apa ada kifarat? Tidak. Ada fidyah? Tidak ada. Ada denda? Tidak ada. Satu-satunya jalan taubat. Begitu juga orang yang tidak puasa Ramadan. Sakit tidak, safar tidak, haid nifas tidak, menyusui tidak, hamil tidak. Adakah kifarat? Adakah qadha? Tidak ada. Tidak ada. Satu-satunya jalan bertaubat. Ya. La tajibu fihi kafarah, tidak wajib kifarah. Tidak wajib membayar kifarah. Ya, dosa besar dia, bahkan kubur syirik. Enggak ada kifarah. Ya, enggak berlaku. Namanya enggak berlaku. Enggak usah bayar kifarah. Yang bayar kifarah kalau dia bernazar karena Allah dan tidak dijalankan. Bal huwa syirkun tajibu taubatu min. Tapi dia adalah syirik yang wajib bertaubat. Wajib dia bertaubat dari syiriknya. Wajib dia menyesal. Wajib dia berhenti dari itu. Dan wajib bagi dia untuk bertekad bulan tidak akan mengulangi lagi. Salah tiga taubat. Ya. Al-Ikhlas, An-Nadar, Al-Azhar. Berhenti, menyesal, dan bertekad tidak ulang lagi. Ini syarat mutlak taubat. Satu saja tidak terpenuhi, tidak sah. Berhenti di bertekad tidak ulang lagi. Tapi enggak nyesel. Ya. Malah ada rasa senang. Lumayan saya dulu pernah ngerasain. Ya. Enggak sah. Enggak sah. Dia harus menyesal. Dia harus menyesal. Kenapa dulu saya pakai zina segala, narkoba, judi. Harus menyesal. Kenapa dulu saya jatuh dalam sirik bina, harus menyesal. Ya, tidak boleh bang. Kemudian kal halafi bi ghairillah fala yanqid wa laysa fihi kafarah. Begitu juga bersumpah dengan nama selain Allah tidak berlaku dan tidak ada kifaratnya. Tidak berlaku dan tidak ada kifaratnya. Tidak ada tebusannya, tidak ada denda. Wa amma nadrul maksiyati fa yanqid. Adapun nazar maksiat berlaku. Berlaku. Ya. Walaupun maksiatnya besar, zina, khamr, judi, berlaku. Lakin la yajuzul wafa'u bih, tapi tidak boleh dilaksanakan. Sudah terlanjur bernazar mau mukul orang, mau bunuh orang, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Wa 'alaihi kafaratu yamin. Tapi dia wajib membayar kifarah sumpah yang tiga itu. Apa yang pertama? Iya, memerdekakan seekor seorang. Nomor dua? Puasa dulu apa ngasih makan dulu? Iya, ngasih makan dulu. Berapa? 10. Ya, makan atau pakaian boleh pilih. Kalau ini boleh pilih. Ya, au kiswati. Boleh makanan, boleh pakaian. Pakaian ya apa yang disebut pakaian? Ya. Baju, pakaian, bukan. Pakaian, baju. Ya kan enggak harus satu style. ya, sarung pakai si sarung 10 ya, baju 10 atau makan, panggil 10 orang untuk makan siang. Ya tidak harus satu hari. Tidak boleh dengan uang. Iya, itu yang paling aman karena disebut it'am, memberi makan. Ya. Ya, seandainya secara teknis kita nggak sempat ya apa tuh makan di rumah makan misalnya, saya yang bayar. Ya, terserah mau pilih apa saya yang bayar. Ya, atau ini bayarin kalian. Nah, seperti ini kan bisa disebut it'am, memberi makan. Ya, bukan dibagikan uang. Begitu juga sumpah atas nama Allah, padahal sumpah itu haram, maka ini berlaku dan wajib membayar kifarat. Ya. Waqad dzakara al-mu'allif fi hadha al-bab ayatayn. Al-mu'allif, siapa al-mu'allif? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bukan Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Utsaimin apa? Ya. Ya, syarih pen syarih muallif penulis. Muallif menyebut di pada bab di atas dua ayat. Ya. Ayat pertama yufuna bin nadri. Terdapat dalam surat Al-Insan atau Ar-Rum. Mereka melaksanakan nazar. Ya, jadi nazarnya khilaf bainal ulama antara makruh dengan haram, tetapi melaksanakannya wajib. Melaksanakannya wajib. Karena apa? Termasuk membesarkan Allah. Karena menyebut nama Allah di sini. Ayat ini berisi pujian terhadap al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang saleh. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya, yufuna bin nadri. Ya. Orang-orang yang baik, al-abrar, itu minum dari kaf. Ya, dari gelas-gelas surga yang ada campurannya, apa campurannya? Gafur, mata air surga. Ya. Antara makanan minuman surga itu banyak yang sama. Banyak yang sama. Apanya? Namanya saja. Ya, sebutannya saja. Sebut anggur. Ya, disebut wanita gedung pun sama. Ya. Itu biji mutasyabihah. Yang dimaksud sama. Mereka diberi sesuatu yang sama. Tapi apa? Hanya segi nama. Ya, bendanya jauh sekali. Bagaimana enggak jauh? Disebutkan oleh Nabi, ma'ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala qatara ala qalbi bashar. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Gimana sama? Namanya iya, anggur, delima, rumah, ya, wanita, susu, khamar, madu, kan sama. Itu yang banyak tidak sama yang di neraka. Ya, apa zakum, buat zakum, apa itu? Ya, satu yang mengerikan. Karusis syaitan, yang buahnya itu seperti kepala setan, kayak apa? Buahnya kepala setan, dengar setan aja ngeri. Ini kepalanya, ya, kepalanya setan kayak apa? Ya, tinatul khabal, tinatul khabal, minuman yang disebut dengan tinatul khabal, yaitu perasan keringat ahli neraka. Ya, saking panasnya berkeringat diperas dan diminumkan kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Orang-orang yang menyombongkan diri diberi minuman zinatul khabar. Ya, walaupun wa madhuhum bihada yaqtadi ayyakuna ibad. Pujian terhadap mereka ini mengandung hukum bahwa hal itu adalah ibadah. Karena hal yang dipuji oleh Allah tidak mungkin tidak ibadah. Sesuatu yang dipuji oleh Allah ibadah. Yang tidak ibadah tidak dipuji oleh Allah. Ya, boleh disebut. Apa yang dipuji oleh Allah? Ya, salat, puasa, zakat, haji, jihad, baca Al-Qur'an. Ya, ini yang apa? Ini ibadah yang apa? Kan ada dua ibadah. Nah, ini yang makto. Yang ghairu makto apakah bukan ibadah? Ibadah. Mencari nafkah. Ya, wa fi bud'i imra'atikum shadaqah. Bahkan engkau menjima istrimu, shadaqah. Ibadah bukan? Ibadah. Ibadah dipuji. Ya, jujur, amanah. Ya, ini bagian ibadah ghairu makto. Disebut ghairu makto karena apa? Karena orang-orang kafir juga bisa jujur, bisa amanah. Gitu. Disebut mahdoh karena apa? Hanya dilakukan oleh kaum muslimin, sholat, puasa, zikir, wirid, berjumroh, berjumroh, aswad. Ini tidak dilakukan oleh non muslim. Ya, maka orang yang mengatakan bahwa peringatan maulid bukan ibadah, ini jauh dari faedah ibadah. Ini tidak paham dengan faedah ibadah. Ya, apa ada orang Kristen ngadain maulid Nabi? Apa ada orang Buddha Hindu ngadain maulid Nabi? Tidak ada. Hanya kaum muslimin yang ngadain maulid Nabi. Maka mengatakan bahwa maulid Nabi bukan ibadah. Ini kebiasaan saja. Isinya kan baik, ceramah, bagi uang, baca salawat, nggak bisa. Ibadah. Cara peringatan maulid ibadah. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba'ah, tidak ada yang melakukan. Mana satu kebenaran belum pernah dilakukan oleh Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Dianggap buruk, dianggap benar karena umumnya manusia melakukan, tidak berani melawan arus. Maka lihat, hanya dakwah sunnah, dakwah salaf, ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan al-haq adalah al-haq, yang batil adalah batil. Walau kana murran sekalipun pahit. Ya, lihat kita. Bisa jauh-jauh di negeri kita. Ya. Yang mereka dulunya tidak melakukannya, bahkan paham kalau itu bid'ah. Sekarang melakukan dan diresmikan. Ya, secara resmi. Ya, apa? Takut masyarakat. Takut partainya tidak laku. Ya, maka melakukan mau. Ya. Dan lumayan habis ngadain maulid terus menang di sana di sini ya. Tambah sukses sekali ya. Ya. Habis ngadain maulid terus sana menang di sini menang. Tadinya kalah dulu. Ya, ini bukti bahwa Allah kasih jalan pada kesesatan. Ya. Dan orang-orang yang masuk dalam kelompok hizbi haroki ya, tidak dipakai ilmu. Banyak dari mereka yang tahu, tak banyak mesti orang dari Libya, banyak yang dari Madinah dan seterusnya. Ya, tapi ilmunya tidak dipakai, tidak diamal. Karena memang tujuannya bukan hak dan batil. Bukan hak dan batil tujuannya. Kekuasaan. Ya. Dengan cara seperti ini. Li'anna al-insana la yumdahu wa la yastahiqqu dukhulul jannati illa bi fi'li shay'in yakunu ibadah. Karena seseorang itu tidak akan dipuji dan tidak berhak masuk surga kecuali dengan melakukan sesuatu yang bernama ibadah. Ya, lihat disebut di situ. Ya, dipuji sebagai al-abrar, kemudian mendapat janji apa? Masuk surga. Minum minuman surga. Karena apa? Memenuhi nazar. Berarti nazar bagian dari ibadah. Ya, melaksanakannya. Melaksanakannya. Ya. Walau aqbal muallifu hadhihi al-ayata biqoulihi ta'ala wal yufu nuzurahum. Seandainya al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meneruskan ayat tadi dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Hajj, ya, ini berarti tambahan, ya, tambahan kritik-kritik tambahan dari Syekh Utsaimin, dan begitulah pensyarah, begitulah pensyarah Ali yang patut dipuji, digarisbawahi, dibela, ya, yang perlu dikritik, ya. Bagaimana pembelaan besar Ibnu Hajar terhadap Imam Bukhari ketika Imam Bukhari dikritik dengan begitu kerasnya oleh Imam Daruqutni, ya. Tapi sekali waktu Imam Bukhari tergelincir menurut Ibnu Hajar, ya, dikatakan, ya, bagaimana saya bisa ini, ya, saya ini betul-betul memuji keilmuan, kedalaman, pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Tapi ketika perlu dikritik, ya, bagaimana dulu tentang lafaz fisahi, ya, ini lafaz seperti ini agak bermasalah, ya, dan tidak lazim diucapkan oleh para imam ahli hadis, ya, fisahi. Yang ada sahih Bukhari, sahih Muslim, ya, sahih Bukhari dan Muslim, ya, tahu sahih. Nah, beliau mengkritik, menambahkan, ya, seandainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menambahkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Hajj, wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka menunaikan nazar mereka, lakana awdah, maka ini akan lebih jelas, maka ini akan lebih gamblang, ya. Karena beliau ingin menunjukkan bahwa nazar itu ibadah yang harus ditunaikan, ya. Sayang tidak dibawakan. Saya Muhammad bin Abdul Wahhab manusia, ya, tidak sempurna, masih menerima kritikan. Lianna qawlahu wal yufuna nuzurahum, karena ayat wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka melaksanakan nazarnya, ini adalah amar. Apa amar? Iya, perintah, ya. Sedangkan tadi kan hanya khabar, menghabarkan orang-orang yang menunaikan nazar. Tentu ini juga cukup sebagai istidlal, cukup sebagai dalil bahwa nazar itu ibadah, ya. Tapi jika membawakan ayat dalam surat Al-Hajj, akan lebih jelas. Lakana awdah, ya. Karena apa? Karena ada perintah. Ini kan perintah, ya. Fi'il apa? Mudhari yang diawali dengan li jazm dan dia majzum, kan? Nunnya hilang, kan? Mestinya apa? Yufuna, kan begitu? Yufuna, kan? Nanya hilang. Kenapa nanya hilang? Ya? Kenapa? Ya, dali. Karena dali nanya hilang. Ya, maka antum lihat sebelumnya ketika tidak ada li yufuna bin nadzar, mereka menunaikan nazar. Nah, karena ada li, hendaklah perintah, walaupun bukan fi'il amar, bukan fi'il amar, ini fi'il mudhari, tetapi bimakna amar, ya. Wal amru biwafaihi yadullu ala annahu ibadah, dan melaksanakan sesuatu yang diperintahkan, ini menunjukkan itu adalah ibadah. Perintah untuk melaksanakan sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah ibadah. Lihat, Allah perintahkan apa? Salat, puasa, zakat, haji. Berarti ini semua ibadah, ya. Allah perintahkan kita mencari nafkah, ini pun ibadah. Kalau yang tadi makdoh, yang ini ghairu makdoh. Lianna al-ibadata ma umira bihi syar'an, karena yang dimaksud dengan ibadah adalah apa yang diperintahkan secara syar'i. Maka yang tidak diperintahkan secara syar'i bukan ibadah. Ya. Ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.